بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله جميعا. Pada pertemuan yang lalu kita telah menjelaskan tentang keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah bahwasanya Al-Quran itu adalah kalamullah, kalamnya Allah, ghairu makhluk, bukan makhluk, dan keyakinan golongan yang sesat bahwasanya mereka meyakini bahwasanya Al-Quran itu adalah makhluk, maka ucapan ini adalah ucapan kekufuran. Kenapa? Karena ucapan ini mendustakan apa yang ada di dalam Al-Quran dan juga di dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka barang siapa yang mendustakan Al-Quran, otomatis dia telah mendustakan Allah Azza wa Jalla. Dan ketika dia mendustakan Allah Azza wa Jalla, maka hukumnya lah kafir. Dan juga kita telah membahas bahwasanya tidaklah semua yang menyatakan kalimat kekufuran ataupun juga seseorang yang dia mengatakan bahwasanya Al-Quran itu adalah makhluk, maka ulama memberikan tafsil, memberikan penjelasan bahwasanya tidaklah semua yang melakukan kekufuran itu dihukumi kafir. Akan tetapi haruslah sampai kepadanya hujjah, penjelasan, haruslah sampai kepadanya dalil bahwasanya ucapan ini termasuk di antara ucapan kekufuran. Dan kalau dia masih saja mengucapkannya setelah datang penjelasan tadi, maka barulah para ulama menyebutkan bahwasanya dia harus diminta taubatnya, karena ucapan tadi adalah ucapan kufur. Jika dia bertaubat, diterima taubatnya. Jika tidak, maka dipenggallah lehernya. Dan inilah ucapan para ulama terdahulu. Dan juga kita Ahlus Sunnah wal Jamaah ya, senantiasa mengajarkan kebaikan dan juga senantiasa mencegah dari perbuatan kemungkaran. Dan disinilah ya, kalau kita tidak mengilmuinya, maka tidaklah bisa kita menyuruh kepada perbuatan yang ma'ruf dan mencegah kepada perbuatan yang mungkar. Dan pada pertemuan yang lalu juga bahwasanya golongan sesat Al-Mu'tazilah dan Al-Jahmiyah, mereka di zaman Al-Imam Ahmad, mereka mencoba untuk menghasut raja-raja di zaman tersebut, yang mana dua dedengkot dari mereka, dua sempalan ahlul bid'ah, siapa yang masih ingat namanya? Bishr al-Marisi dan Thumamah ibn al-Akhras. Dia pun menghasut pemimpin di zaman itu dan berhasil menghasutnya. Di antara pemimpin yang termakan oleh hasutannya ada tiga. Siapa yang masih ingat? Al-Ma'mun. Kemudian Al-Mu'tasim. Kemudian Al-Wathiq Billah. Maka di zaman ketiga pemimpin ini, Al-Imam Ahmad merasakan pedihnya siksaan, dipenjara, dipukul, dan diperlakukan dengan perbuatan yang tidak mengenakan. Kemudian datanglah pemimpin yang menolong Ahlus Sunnah. Siapa gelarnya? Al-Mutawakkil. Beliau inilah yang menolong Ahlus Sunnah dan menolong Al-Imam Ahmad sehingga kaum Ahlul Bid'ah yang tadinya mereka menghukumi, memukuli, menyiksa, memenjarakan, bahkan sampai membunuh Ahlus Sunnah yang mereka bersikukuh untuk mengatakan Al-Quran kalamullah ghairu makhluk, maka pada zaman Al-Mutawakkil terbaliklah keadaannya, bahwa di zaman tadi Ahlus Sunnah lah yang dengan izin Allah Azza wa Jalla kembali, dan pada zaman itulah ya, kaum sempalan tadi, kaum Jahmiyah dan Mu'tazilah dan seterusnya, Al-Ash'ariyah dan Kullabiyah, mereka bersembunyi ya, mereka ketakutan mengatakan Al-Quran itu makhluk, karena mereka pasti akan mendapatkan hukuman, dan yang paling beratnya juga yaitu dipenggal lehernya. Fa in taba yustatabu, fa in taba wa illa duribat unuquhu, diminta untuk bertaubat, jika tidak mau bertaubat dipenggal lehernya. قال مصنف رحمه الله تعالى وذكر ابن مهدي الطبري وذكر ابن مهدي الطبري dan ابن مهدي الطبري menyebutkan في كتابه الاعتقاد di dalam kitabnya yang berjudul الاعتقاد الذي صنفه لأهل هذه البلاد, yang mana beliau juga menulisnya untuk penduduk di daerah ini, yaitu daerah Jilan. أن مذهب أهل السنة والجماعة, bahwasanya beliau menyebutkan madhab ahlus sunnah, pendapatnya ahlus sunnah wal jamaah, al-qawlu bi anna al-qur'anu kalamullahu subhanahu wa wahyuhu wa tanziluhu wa amruhu wa nahyuhu ghairu makhluqin. Bahwasanya pendapat ahlus sunnah wal jamaah tentang Al-Quran itu adalah kalamullah, tentang ucapan bahwasanya Al-Quran itu adalah kalamullah subhanah, wahyunya, tanzilnya, perintahnya, dan larangannya غير مخلوق, itu semuanya bukan makhluk. ومن قال مخلوق فهو كافر بالله العظيم, dan barang siapa yang dia mengatakan bahwasanya Al-Qur'an tadi adalah makhluk, maka sungguh dia telah kafir kepada Allah yang Maha Agung. Kenapa? Kenapa dikafirkan? Karena mendustakan Al-Quran. Kemudian kalau mendustakan Al-Quran, dia pasti mendustakan Allah Azza wa Jalla, karena Al-Quran dari Allah Azza wa Jalla. Kalau dia mendustakan Allah Azza wa Jalla, maka kafirlah. وأن القرآن في صدورنا محفوظ وبألسنتنا مقروء وفي مصاحفنا مكتوب, dan bahwasanya Al-Qur'an ini dihafal di dalam hati-hati kita, dibaca oleh lisan-lisan kita, ditulis dalam lembaran-lembaran mushaf kita. Wa huwa kalam alladhi wa huwa al-kalam alladhi takallama Allah azza wa jalla bih, dan dialah Al-Qur'an, ucapan atau kalam yang Allah subhanahu wa ta'ala berbicara. وَمَنْ قَالَ إِنَّ الْقُرْآنَ بِلَفْذِ مَخْلُوقٌ أَوْ لَفْذِ بِهِ مَخْلُوقٌ فَهُوَ جَاهِلٌ ضَالٌ كَافِرٌ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ, dan barang siapa yang dia mengatakan bahwasanya Al-Quran lafadznya itu makhluk, atau pelafatan Al-Quran itu adalah makhluk, maka dia adalah orang yang jahil, orang yang bodoh, dalun, sesat, kafirun billahil azim, dan dia termasuk orang yang kafir kepada Allah yang Maha Agung. Dan di sini Ahlus Sunnah wal Jamaah, setelah Allah kuatkan dengan pemimpin Al-Mutawakkil tadi dan seterusnya, jadi golongan tadi, golongan sesat tadi, mereka tidak lagi terang-terangan, mereka tidak lagi terang-terangan mengatakan bahwasanya Al-Quran itu makhluk, tapi mereka bersembunyi dengan mengatakan Al-Quran itu kalamullah, tapi lafadznya yang makhluk. Dan kita telah membahasnya bahwasanya lafadz Al-Quran tadi memiliki dua makna. Makna yang pertama yaitu apa? Al-Quran itu sendiri, lafadz Al-Quran itu sendiri, ini Al-Quran itu sendiri, ya. Dan Al-Quran kalamullah, bukan makhluk. Adapun bisa juga dimaknakan dengan makna yang kedua, yaitu harakatul lisan, ya, gerak-gerik lisan kita ini ketika membacanya, maka itulah makhluk. Oleh karenanya di sini ulama menegaskan bahwasanya sama saja, ya, dia mengatakan bahwasanya Al-Quran itu adalah makhluk secara terang-terangan, ataupun dia mengatakan Al-Quran itu secara sembunyi-sembunyi, lafadznya yang makhluk, cuma lafadznya makhluk. Maka ini kata ulama, ini adalah perbuatan orang yang jahil, perbuatan orang yang sesat. Bahkan ucapan ini juga bisa menjadi ucapan kekufuran karena mempunyai makna yang meluas, ya. Mempunyai makna yang umum. Kalau dia maksudkan Al-Quran itu sendiri, maka dia telah kafir. Ya. Kalau dia maksudkan itu harakatul lisan, maka dia telah terjatuh dalam kebid'ahan. Ya. Ucapan ini, ucapan al-lafdu bil-Quran ini, kita akan jelaskan selanjutnya. Wa inna ma dzakartu hadzal fasla bi'ainihi min kitab Ibni Mahdi li istihsani dzalika minhu. Dan hanya saja aku menyebutkan penjelasan ini dengan sendirinya dari kitabnya Imam Ibnu Mahdi, karena persangkaan baikku padanya. Fa innahu ittaba'a as-salaf min ashabil hadis, karena Ibnu Mahdi, al-Imam Ibnu Mahdi, beliau adalah orang yang mengikuti salaf dari ashabul hadis. Fi ma dzakarahu, dari apa-apa yang telah disebutkannya tadi, ya, bahwasanya Barang siapa yang mengatakan Al-Quran itu makhluk, maka kafir kepada Allah yang agung. Dan barang siapa yang mengatakan bahwasanya Al-Quran, lafzu bil-Quran itu adalah makhluk, maka dia adalah orang yang jahil, sesat dan kafir kepada Allah Al-Azim. Ma'atabahhurihi fi ilmil kalam. Ya. Dan dengan juga dia juga menguasai ya, ilmu kalam. Wa tasanifihi al-kathira fihi wa taqaddumihi wa tabarruzi 'inda ahlihi. Dan dia juga banyak ya mengarang kitab-kitab yang banyak tentang permasalahan ini, dan dia juga lebih maju dan lebih terkenal di sisi para ahlinya. Jadi Al-Imam Ibnu Mahdi di zamannya, Imam Ibnu Mahdi ini juga mendapat cobaan ya. Imam Ibnu Mahdi mendapat cobaan. Beliau mendapat cobaan di zamannya karena disangka beliau juga termasuk Rafidah, termasuk Syiah Rafidah. Beliau disangka adalah golongan Syiah Rafidah, dan juga beliau juga disangka adalah Jahmiyah, bahwasanya beliau adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kenapa beliau dituduh sebagai seorang Rafidah? Dikarenakan ya, ada yang menukilkan dari beliau bahwasanya beliau mengatakan ketika berwudu ya, dengan menyapu kakinya ya, ada yang menukilkan ini, ada yang menukilkan dan mengkhabarkan kepada para ulama yang lainnya, terutama para ulama dari Al-Hanabilah, bahwasanya mereka mengatakan Imam Ibnu Mahdi ini sama keyakinannya dengan Rafidah. Kenapa? Kalau Ahlus Sunnah, keyakinan Ahlus Sunnah, padahal ini juga dalam masalah fiqih, Ahlus Sunnah ketika berwudu membasuh kakinya, bukan menyapu kakinya. Adapun Syiah Rafidah, yang mana Syiah inilah bentukannya Al-Yahudi dari zamannya Ali ibn Abi Talib yang dipimpin oleh Abdullah bin Sabah, mereka senantiasa menyelisihi Ahlus Sunnah, baik dalam permasalahan i'tiqadiyah, keyakinan, permasalahan akidah, maupun permasalahan fiqih. Ya. Mereka mengatakan bahwasanya tidak ada membasuh kaki, tapi yang ada dengan menyapu kaki. Dan ini adalah menyelisihi hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang datang dari banyak jalan. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam membasuh kedua kakinya, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyapu di atas sepatunya ya. Adapun Syiah Rafidah, beliau atau kelompok sesat ini mereka mengatakan bahwasanya keyakinan kami bahwasanya ketika berwudu dengan menyapu kedua kaki tadi dan tidak mengusap di atas sepatu. Ya, tidak mengusap di atas sepatu. Nah, Al-Imam Ibnu Mahdi ini dinukilkan bahwasanya beliau ini mengatakan al-mashu ala rijlaihi. Ya, al-mashu atau masaha rijlaihi. Beliau menukilkan dengan menyapu kedua tangannya. Padahal yang sebenarnya bahwasanya annahu qila, untuk membantah ini ada dua Ibnu Mahdi At-Tabari, ya. Ada Ibnu Mahdi At-Tabari yang satunya dan ini Ibnu Mahdi At-Tabari yang ahlus sunnah. Ini jawaban dari dan bantahan terhadap orang-orang yang mengatakan bahwasanya Imam Ibnu Mahdi ini adalah seorang Rafidi. Kemudian bantahan yang kedua, beliau ya dalam menjelaskan kaifiyah berwudu tadi, ya, beliau mengungkapkan kalimat ghusl, ya, al-ghusl ini artinya membasuh, ya, al-ghusl beliau mengungkapkan dengan tadliku bil mashi, ya, tadliku bil mashi, ya, dengan tadlik, memijit-mijit, ya, kalau kita bilang itu dengan membasuh, ya, tapi kalimatnya dengan memijit kaki tadi dengan usapan-usapan, ya, ya, dengan jari, ya, dimasukkan ke sela-sela jari kaki, ini namanya yang namanya tadliku bil mashi, ya. Nah, ucapan inilah, ya, yang menjadi salah faham di antara orang-orang yang mendengarnya, padahal yang dimaksudkan di sini adalah al-ghusl, ya. Kalau menyapu dengan apa? Hah? Menyapu ya dengan tangan, ya. Tapi kalau dengan dipijit-pijit, diremes-remes, dimasukkan ini bukan menyapu namanya. Tapi dengan membasuh, ya. Membasuh. Dan juga perbedaannya, kalau menyapu air sedikit saja yang menempel di tangan, ya. Adapun membasuh menggunakan air, ya, dengan cidukan ataupun sekarang mudah sekali dengan keran, ya. Dan ini pembahasan ini dibahas dalam permasalahan fiqih, ya. Nah, dari kalimat inilah tadliqu bil masyi, inilah disangka mereka bahwasanya yang dimaukan Al-Imam Tabari cuma menyapu saja, ya. Padahal yang dimaksudkan oleh Al-Imam Ibnu Mahdi At-Tabari adalah dengan membasuh kedua kakinya, tetapi mengungkapkannya dengan tadliku bil mashi. Dan bahwasanya kita telah mengetahui sehingga, ya, beliau ini sangat sedih, ya, di akhir kehidupannya ketika beliau meninggal dunia, ya, kaum Hanabilah tidak mau menguburkannya di siang hari dan kaum Hanabilah juga dengan tadinya juga tadi menguburkannya tidak mau di pekuburan kaum muslimin, sehingga beliau dikuburkan di malam hari di rumahnya sendiri. Akan tetapi Allah subhanahu wa ta'ala mengungkapkan hakikat sejatinya beliau, dan disebutkan oleh Al-Imam Az-Zahabi dan Ibnu Katsir bahwasanya beliau adalah ahlus sunnah wal jamaah. Ya, dengan penelitiannya Al-Imam Adz-Dzahabi dan Ibnu Katsir. Beliau adalah imam dari imamnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala, akhbarana Abu Abdullah Al-Hafidh, telah memberitahukan kepada kami Abu Abdullah Al-Hafidh, ya. Ini Al-Imam As-Sabuni ini, ya, coba lihat gurunya siapa? Gurunya Abu Abdullah Al-Hafidh ini Al-Imam Al-Hakim, terkenal ya. Ya. Imam Hakim Al-Hakim terkenal ya. Riwayat Al-Hakim. Ya, terkenal kan? Beliau ini juga salah satu ya pemilik kitab-kitab hadis ya. Qala qara'tu bi khatti Abi Amr Al-Mustamli. Ya, Abu Abdullah Al-Hafidh tadi atau Imam Hakim tadi, beliau berkata, aku telah membaca ya dengan tulisan dari Abu Amr Al-Mustamli. Sami'tu Aba Utsman Sa'id Ibn Ishkab. Aku telah mendengar ya bahwasanya Abu Utsman Sa'id bin Ishkab tadi yaqul, beliau berkata, sa'altu Ishaq Ibn Ibrahim Binaisabura. Aku, ini Imam Sa'id tadi, beliau bertanya kepada Al-Imam Ishaq Ibrahim An-Naisaburi di Naisabur, anil lafzi bil Quran, tentang ucapan lafad Al-Quran. Faqala la yanbaghi ay yunadhara fi hadha. Al-Qur'an kalamullah ghairu makhluq. Jadi Imam Ishaq tadi menyebutkan bahwasanya tidak sepantasnya kaum muslimin untuk mendebatkan dalam permasalahan ini. Ya. Dan hendaknya dia mengatakan Al-Quran itu adalah kalamullah ghairu makhluk. Ya. Titik ya. Ucapkan saja, Al-Quran itu adalah kalamullah, bukan makhluk. Dan juga di sini juga. Ya. Al-Imam Ahmad Ibn Hanbal juga. Beliau mengatakan bahwasanya jika ada orang yang mengatakan lafzu bil Quran makhluk, jangan kalian membantahnya. Ya. Jangan kalian menolaknya, jangan kalian mendebatnya. Dan katakan saja bahwasanya Al-Quran itu adalah kalamullah ghairu makhluk. Kenapa kata Imam Ahmad? Dan Imam Ahmad pun ya mencela orang yang membantah ucapan ini. Dikarenakan kenapa? Dikarenakan kata Imam Ahmad, kalimatul lafziyah, kata lafad tadi, ini kata yang masih mujmal, yang masih sifatnya umum. Ya. Kalau kita bantah, ya, bisa kita terjatuh pada kesalahan. Kenapa? Yang pertama, kata lafzu bil Qur'an li makhluk ini mempunyai makna dua tadi ya. Mempunyai makna dua. Ya. Kalau orang tadi ya dia meniatkan lafzu bil Quran ini adalah makhluk, maka jelas dibantah ya. Al-Quran tadi maksudnya itu yaitu makhluk. Yang dimaksud lafaz bil Quran tadi yaitu Al-Quran itu makhluk, maka ini jelas ya. Bisa dibantah. kalau memang dia maksudkan tadi. Tapi ya, kalau dia bantah ya, lisan-lisan kita ini adalah makhluk, gerakan-gerakan lisan kita ini adalah makhluk ya, maka kita telah terjatuh ya, dalam kesalahan. Karena memang lisan kita ini adalah makhluk ciptaan Allah ya. Makhluk ciptaan Allah. Dan ulama juga akhirnya menjelaskan kesimpulannya. Adapun kata lafadz bil Quran tadi adalah makhluk. Yang pertama, la tuqbalu mutlaqan, jangan diterima secara mutlak. Karena maknanya bisa dua tadi. Ini yang pertama. Yang kedua, ya, jangan ditolak secara mutlak juga. Ataruddu mutlaqan, jangan ditolak, jangan dinafikan, jangan ditiadakan secara mutlak juga. Ya. Fa in ana aw muradu bi al-haqq bila. Ya. Ini yang ketiga. Jika yang dimaukan tadi adalah al-haq. Yang hak apa tadi? Maknanya gerakan lisan ya. Ini makna yang hak, gerakan lisan. Maka diterima. Ya. Diterima. Wa in aradahu al-batil, dan jika dia menginginkan dari lafadz bil Quran ini adalah kebatilan, maksudnya apa? Lafadz bil Quran ini artinya apa? Ya Al-Quran itu sendiri. Ya. Ya mushaf itu sendiri. Itu adalah makhluk, maka ditolak. Ya. Maka ditolak. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa dzakara Muhammad ibn Jarir At-Tabari rahimahullahu fi kitab Al-I'tiqad, dan juga disebutkan oleh Muhammad bin Jarir At-Tabari rahimahullahu dalam kitabnya Al-I'tiqad atau namanya Sharihus Sunnah, alladhi sannafahu fi hadhil mas'alah, yang beliau ya memang sengaja mengarang kitab ini pada permasalahan ini. Wa qala ammal qawlu fi alfadhil ibadi bil Qur'an fala athara fihi na'lamuhu an sahabi wala tabi'i illa amman fi qawlihi al-ghana wasyifa. Ya. Adapun ucapan tentang lafaz ya, dari seorang hamba al-fadil ibad bil Qur'an, lafaz seorang hamba dari Al-Quran tadi, maka tidak ada asarnya, tidak ada dalilnya. Fihi, kita mengetahuinya dari sahabat ya. Tidak kita ketahui dari para sahabat, tidak juga dari para tabi'in. Tabi'in ini siapa? Muridnya para sahabat ya. Sahabat muridnya Nabi. Illa amman fi qawli al-ghana wasyifa. Ya. Melainkan dari ucapan-ucapan yang di dalamnya terdapat faedah dan kesembuhan. Ya. Jadi tidak ada sahabat tabi'in tadi mengucapkan kalimat-kalimat yang tadi. Tapi yang ada cuma apa? Kalimat-kalimat atau kata-kata atau ucapan-ucapan yang di dalamnya ada faedah, yang ada padanya kesembuhan. Wa fi ittiba'ihi ar-rusydu wal huda, dan di dalam mengikuti ar-rusydu wal huda, dalam mengikuti ar-rusyd wal huda, ya. Ar-rusydu ini apa? Apa perbedaan ar-rusydu dan huda? Kata ulama, ya, kalau al-huda, ya, kalau dipisah maknanya sama dengan rusyd, ya. Kalau dipisah ar-rusydu dengan huda ini maknanya sama. Tapi kalau digabungkan seperti ini, apa maknanya? Al-huda al-ilmu bil-haq, ya. Al-huda al-ilmu bil-haq, ya. Ilmu tentang kebenaran, ini yang dipan huda. Adapun ar-rusydu al-amalu bihi, ya. Adapun ar-rusydu tadi, ini adalah amalan, ya, amalannya tadi, amalan dari ilmu tentang kebenaran tadi. Kita selesaikan. Wa man yaqulu qawluhu maqamal la'immatil ula Aba Abdillah Ahmad ibn Hanbali rahimahullah, fa inna Aba Ismail at-Tirmidhi haddathani qala sami'tu Aba Abdillah Ahmad ibn Hanbal rahimahullah yaqul al-lafdiyatu jahmiyatun. Ya. Dan barang siapa yang dia menegakkan ucapannya pada tempat para pemimpin atau para ulama yang utama, yakni maksudkan Abu Abdillah Ahmad ibn Hanbal, ya, beliau inilah, ini orang yang berada di makomnya para a'immah yang utama, dan kita kenal, dan yang terkenal ada empat a'immah, ya. Apa saja, siapa saja? Al-imam, hah? Susunannya dulu. Yang pertama al-imam Abu Hanifah, ini sesuai dengan urutan zamannya. Kemudian al-imam Malik, kemudian al-imam Syafi'i, kemudian al-imam Ahmad, ya. Imam Malik, Syafi'i, Ahmad ini mereka bertemu. Imam Malik gurunya Imam Syafi'i, Imam Syafi'i gurunya Imam Ahmad, ya. Mereka semuanya ini bertemu, dan salah satunya, ya, yang menduduki kedudukan yang terhormat tadi para a'immah yang utama, dan juga beliau juga a'immah, ya, dalam akidah juga, dalam masalah fiqih jago juga, dalam masalah akidah juga beliau juga menguasainya, ini Aba Abdillah Ahmad bin Hanbal. Maka sesungguhnya fa'inna Aba Ismail At-Tirmidhi, bahwasanya Abu Ismail At-Tirmidhi beliau memberitakan kepadaku, qala, beliau berkata, aku mendengar Abu Abdillah Ahmad ibn Hanbal beliau berkata, al-lafdiyah, ya, ucapan lafadz bil Quran itu adalah ucapan jahmiyah, ya. Barang siapa yang mengucapkan lafdiyah bil Quran, maka dia termasuk dari golongannya al-jahmiyah. Kenapa? Qala Allah Ta'ala, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, fa'ajirhu hatta yasma' kalam Allah mimman yasma'. Ya. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, fa'ajirhu, ya, maka tawanlah, ya, kaum kafir tadi, sampai mereka mendengar kalamullah, ya. Maka ditanyalah, dari siapa dia mendengar tadi? Dari siapa? Dia mendengar dari kalamullah ya. Karena ucapan tadi disandarkan kepada siapa? Pemiliknya ya. Kepada pemilik ucapan tadi. Hatta yasmau siapa? Kalamullah. Gini ini yang dapat kita ambil faedah pada hari ini. Dan dalil-dalil banyak ya. Membantah ucapan kaum Jahmiyah dan Mu'tazilah yang mereka mencoba membuat kaum muslimin dan juga ahlus sunnah mengikuti ucapan mereka dikarenakan sesatnya pemikiran mereka dan juga dikarenakan hawa nafsu mereka, maka sudah sepantasnya bagi ahlus sunnah untuk mengetahui kesesatan-kesesatan mereka agar kita terjauhkan dari ucapan-ucapan mereka dan perbuatan-perbuatan mereka yang mana ulama telah menyatakan bahwasanya di antaranya adalah ini, Al-Quran itu adalah kalamullah ghairu makhluk. Maka barang siapa yang mengatakan Al-Quran itu adalah makhluk, maka dia telah mendustakan Al-Quran itu sendiri. Dan dia otomatis juga mendustakan Allah Azza wa Jalla, pemilik Al-Quran tadi. Dan barang siapa yang mendustakan Allah Azza wa Jalla, maka dia telah jatuh kepada perbuatan kufur. Mungkin ini yang dapat kita sampaikan. Subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaihi.